Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya al-Syeikh al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Perhatikan barakallahu fikum. Sekarang kita berada pada halaman 224. Qala al-mu'alifu astaghfirullah. Simak baik-baik kitabnya, karena pembahasannya ini berkaitan masalah salat. Ad-darsu al-ashiru, pelajaran yang ke-10, sunanus salah, perkara-perkara yang sunnahkan dalam salat. Kata beliau, sunanus salati, yaitu perkara-perkara sunnah di dalam salat, wa minha, dan diantaranya adalah pertama al-istiftah. Yang pertama adalah al-istiftah. Jadi doa istiftah itu sunnah, bukan wajib. Tapi kalau al-fatihah rukun, sehingga kalau antum enggak baca al-fatihah, nam salat yang tidak ada al-fatihahnya tidak dianggap. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz dan juga Syekh Mukbil bin Hadil Wadi dan juga yang lainnya. Bahwasanya apa? Al-fatihah termasuk ruknun, paham ya? Termasuk wajib yang sifatnya wajib rukni. Wajib rukni itu enggak bisa digantikan dengan apa? Sujud sahwi. Paham ya? Oleh karena itu kalau misalkan rakaat pertama dia tidak mendapatkan al-fatihah, nanti menggantikan rakaat yang dia kosong dari al-fatihah tadi itu. Dalilnya mana? Hadis yang terulang-ulang muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Naam. Jadi kalau salat ya upayakan al-fatihahnya dijaga. Jangan sampai cuma nunggu karena kepanjangan kemudian nunggu rukuk baru datang, itu sangat keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena kalau dapat rukuk tidak dapat al-fatihah, nah menurut pendapat yang kuat dia tidak mendapatkan satu rakaat. Kita lihat yang nomor dua, pertama istiftah ya. Istiftah bacaannya banyak sekali, cuman nah barakallahu fikum kesimpulannya selama bacaan istiftah tersebut warid datang dari Rasulullah SAW, boleh milih kadang ini kadang itu. Nah, tapi yang dikuatkan dalam artian yang paling asah dalam bab tersebut adalah Allahumma ba'id baini ila akhirnya. Paham ya? Nah, bacaan tersebut. Yang nomor dua, ja'lu kafil yad al-yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadr hina al-qiyam qabla ar-ruku' wa ba'dah. Na'am barakallahu fikum, kita lihat karena masing-masing ulama beda pendapat, tapi kita lihat di sini. Nomor dua adalah termasuk amalan sunnah dalam salat menjadikan telapak tangan yang kanan di atas apa? Di atas na'am tangan kiri. Na'am fawqas sadr, di atas dada. Hinal qiyam, ketika berdiri, qabla ruku' wa ba'dah, sebelum ruku' dan setelah ruku'. Paham ya? Berarti beliau berpendapat setelah rukuk sami'a Allahu liman hamidah sedekap juga. Paham belum? Nah, ini berarti penting nih ya memahami bagaimana pendapat beliau. Wa illa al-amr wasi', perkaranya bebas. Antum setelah na'am bangkit dari rukuk sami'a Allahu liman hamidah i'tidal, mau sedekap atau mau irsal lurus enggak masalah. Paham maksudnya ya? Nah, dua-duanya ada dalil yang sangat kuat sehingga apa? Tidak saling mentabdi' dalam masalah ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah saling mentabdi', mengatakan mubtadi' gara-gara apa? Yang satunya irsal, satunya sedekap di atas apa? Na'am barakallahu fikum, tangan kanan di atas tangan kiri misalkan. Atau na'am yang semisalnya itu tidak tepat ya. Al-amr wasi', perkaranya bebas, mau milih yang mana silakan tafaddal. Na'am. Termasuk amalan sunnah apa tadi? Menjadikan telapak tangan kanan di atas na'am tangan kiri. Sudah kita lewati tata caranya, bisa gini, Allahu Akbar, gini bisa, atau gini juga bisa, atau gini juga bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena kaifiyahnya yang warid, yang sahih cuma tiga itu aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk masalah atas dada, apakah harus di atas dada di sini gini? Paham ya? Pendapat yang kuat wallah alam, atas itu maksudnya adalah ini dada atasnya gini. Adapun kalau sampai berlebihan gini kurang tepat. Nah, barakallahu fikum, kurang tepatnya. Allahu akbar. Kurang tepat. Paham ya? Terlalu tinggi. Nah, barakallahu fikum, na'am. Kita lihat di sini. Kemudian nomor tiga, raf'ul yadain matmumatai al-asabi' mamdudah hatwal mankibain. Mengangkat kedua tangan, yang kedua tangan tersebut, na'am barakallahu fikum, kedua-duanya jari jemarinya, na'am barakallahu fikum, tergabung seperti ini. Dibentangkan. Jadi enggak renggang gini. Allahu akbar. Oh ya, renggang gini ya, tapi rapat gini. Rapat, kemudian ininya juga terbentang gitu kan. Allahu akbar. Paham ya? Ini keliru ini, walaupun ini rapat tapi bentuknya aja kayak gini, paham ya? Jadi upayakan mamdudah ini. Paham ya? Ayawana hatwa mankibain, hatwal mankibain, sejajar dengan pundak. Pundaknya ini sejajar. Satu. Kedua, nam awil udunain, sejajar dengan apa? Nam telinga, diperkirakan sendiri. Ya, diperkirakan sendiri ya. Nah, barakallahu fikum, ayo atas segini atau segini. Kalau cuman Allah. Itu kurang tepat. Walaupun ini sunnah, ini perkara sunnah ya. Kalaupun antum meninggalkan enggak berdosa, cuman yang namanya perkara sunnah yang ringan seperti ini upayakan kita semangat untuk menerapkannya. Takbir ya serius, fokus Allahu akbar. Paham ya? Adapun yang gini tadi itu kurang tepat ya, karena enggak memdud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian kalaupun gini tapi renggang ini kurang tepat juga. Allahu akbar. Amin ya, kurang tepat juga. Jadi perlu diperhatikan ya. Kita lihat sini. Jadi caranya tadi imma sejajar dengan pundak atau telinga. Allah. Perkirakan aja, enggak perlu antum noleh kanan kiri, enggak perlu. Diperkirakan karena dzan, ingat-ingat ya, sudah kita lewati pembahasannya dalam usul fikih termasuk gerakan salat itu dzanniyah. Gerakan salat dzanniyah kenapa? Karena enggak mungkin antum untuk memastikan meyakinkan tuh melihat enggak mungkin. Niat dulu, dipaskan dulu, naik turun, enggak perlu. Perkirakan aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Perkirakan orang bisa memperkirakannya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum, kapan mengangkat kedua tangan tersebut? Pertama, inda takbir al-awwal. Inda takbir al-awwal namanya apa? Takbiratul ihram. Paham ya? Ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan dari itu. Paham ya? Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kita lewati juga dalam pembahasan-pembahasan pelajaran di kitab yang lain. Berapa tempat kemarin? 4 tempat kan? Pertama, inda takbir awal. Itu takbiratul ihram maksudnya. Wa inda ruku, ketika ruku. Paham ya? Ketika ruku. Nah, itu juga apa? Mengangkat. Allahu Akbar. Wa rafa' minhu, dan bagi ruku mengangkat juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa indal qiyam min at-tashahhud al-awwal ila tsalitsah, dan ketika berdiri dari tasyahud pertama menuju rakaat yang ketiga. Nah, barakallahu fikum, ketika nah berdiri dari apa? Nah, barakallahu fikum, tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, itu juga apa? Termasuk disunnahkan untuk mengangkat tangan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, ukurannya diingat-ingat ya, hatwa mankibai atau al-udhunain. Paham ya, diperkirakan sendiri. Ayo na'am. Tangannya ingat-ingat mamdudah ini rapat. Paham ya, diperkirakan aja. Nah, walaupun taruhlah renggang sedikit enggak masalah, tapi kalau sengaja direnggangkan ini kurang tepat. Atau rapat tapi gini kurang tepat juga. Paham ya? Jadi dimaksimalkan. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis atau dijelaskan oleh para ulama. Na'am. Yang keempat, jadi ingat-ingat yang nomor tiga ini. Nomor tiga ini yang sunnah adalah mengangkat tangannya. Takbirnya, kalau takbiratul ihram, hukumnya apa? Takbiratul ihram, rukun. Sehingga kalau antum mengangkat tangan ini tapi diam aja, enggak sah salatnya. Lalu ya, tapi kalaupun antum enggak angkat tangan, Allahu Akbar, sah salatnya. Karena rukunnya sudah antum baca. Paham ya? Jadi ingat-ingat, yang sunnah disendirikan, yang wajib sendirikan, yang rukun disendirikan. Kita lihat lagi. Kata beliau, nomor empat, mazada an wahidah fit tasbih ar-ruku was sujud. Penting. Nah, barakallahu fikum, selebih, nah, barakallahu fikum, di atas satu tasbih ketika rukuk dan sujud, maksudnya mazada an wahidah, maksudnya selebihnya satunya wajib, selebihnya itu dua tiga itu sunnah. Paham ya? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu kan rukuk kan tiga kali misalkan. Paham ya? Atau kalau sujud tiga kali, itu selebihnya yang satu wajib, selebihnya sunnah. Paham belum? Jadi kalau antum enggak baca sama sekali ya enggak boleh. Paham ya? Subhana rabbiyal azim. Nah, itu wajibnya. Paham ya? Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, tambahannya itu sunnah. Nah, itu maksudnya ya. Ketika sujud subhanarabbiyal a'la, satunya itu yang wajib, duanya itu, dua dan ketiga itu termasuk apa? Nah, mustahab. Yang kelima, mazada 'ala qaul rabbana walakal hamdu. Ketika i'tidal, bacaannya kan macam-macam, ada yang pendek simple rabbana walakal hamdu, ada tambahan lagi juga ada. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, tambahan itu kalau mau ditambahkan yang panjang itu enggak masalah, sunnah. Tapi kalau mencukupkan dengan rabbana walakal hamdu cukup. Faham ya? Di dalam hadis kan itu lafadznya. Inam idza rafa'a minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam bangkit dari ruku' kemudian apa, barakallahu fikum, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu. Nah, barakallahu fikum, rabbana walakal hamdu, menunjukkan bahwasanya apa, bacaan rabbana walakal hamdu itu bacaan yang simple tadi itu, kalau ditambahkan yang panjang mil'us samawati wal ard atau yang semisalnya itu, tambahan tersebut sunnah. Naam. Kata beliau, ba'dal qiyam min ruku', ketika bangkit dari ruku', i'tidal maksudnya. Wa ma zada an wahidatin fi du'a bil maghfirah baina sajdatain. Dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, bacaan yang kedua dan yang ketiga selebihnya bacaan yang pertama, ketika apa? Maghfirah, yaitu ketika minta ampunan di antara dua sujud. Paham ya? Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Satunya wajib, dua tiga sunnah. Faham maksudnya? Kan itu kan rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Selebihnya rabbighfirli yang pertama itu, selebihnya yang dua ketiga itu masnun. Faham ya? Itu maksudnya. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, ja'lur ra's hayanan hiyalat dhuhri. Hiyal itu amam artinya ya. Ini termasuk dzaraf ya. Dzaraf a, dzaraf, dzaraf makan. Naam, hiyal artinya adalah amam. Ja'lur ras hiyal dhuhri fir ruku'. Naam, artinya apa? Menjadikan kepala naam di depan punggung ketika rukuk. Maksudnya apa? Maksudnya itu lurus dengan punggungnya. Bukan ketika rukuk gini kepalanya gini, enggak lurus. Diperkirakan aja lurus kemudian dia mandang tempat sujudnya. Paham ya? Naam, barakallahu fikum, seperti itu maksudnya. Naam. Ikhwan fi din, azdan wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi amalan-amalan sunnah seperti ini, nah, upayakan apa? Senantiasa diingat-ingat dan di nah, laksanakan, karena selama masih memungkinkan dan ringan maka kerjakan. Jangan nyepelekan, wah cuman sunnah aja kok, remehkan itu berbahaya. Hal yang namanya jangan remehkan itu berbahaya. Karena dia ketinggalan apa? Ketinggalan pahala yang sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azan jazakumullah. Berikutnya nomor 7, mujafatul adudain anil anil anil janbain, yaitu merenggangkan, merenggangkan apa? Dua lengan atas ini. Ini bukan nempel gini, tapi gini. Ini kalau memungkinkan, taruhlah salat sendirian. Kalau jamaah kan semampunya. Kalau jamaah misalkan di samping antum-antum gini ya kesikut nanti sebelahnya, ya enggak? Nanti ya semampunya. Tapi salat sendirian mungkin. Ewa, ingat-ingat. Kemudian apa? Naam anil janbain, maksudnya itu ini. Dijauhkan dari sini. Bukan nempel gini, tapi gini. Paham ya? Adud ini, lengan atas. Ini adud namanya. Nah, jauhkan gini. Paham ya? Enggak nempel gini ya. Naam barakallahu fikum, naam wal batn anil fakhidain. Dan perut pun juga apa? Dijauhkan dari apa? Naam barakallahu, direnggangkan, dijauhkan dari apa? Dua. Nah, barakallahu fikum, dua paha. Jadi benar-benar posisinya itu rohah. Paham ya? Jangan ditempelkan dengan apa? Pahanya nempel itu enggak. Naam. Kemudian wal fakhidain an saqain. Dan kedua, nah, barakallahu fikum, paha itu juga dijauhkan dari apa? Betis. Jadi enggak nempel. Paham ya? Benar-benar posisi belakang lurus gini. Kalau yang nambar kalau fikum depan renggang ini. Paham ya? Jadi posisinya paha itu lurus. Diupayakan aja nih ya. Nah, enggak apa? Enggak nempel dengan betisnya. Kalau terlalu pendek kan nempel betis biasanya. Maksud itu terlalu dekat jarak yang betis itu dijauhkan semaksimal mungkin. Fis sujud, ketika sujud. Nah, wah, ini penting ya. Jadi upayakan kalau apalagi salat sendirian, rohah diupayakan. Kalau salat berjamaah semampunya, karena posisinya sebelahnya ada orang. Panjang dan enggak mungkin antum langsung mau seenaknya di rohah ini kemudian yang lainnya terpojokkan sempit itu kasihan. Tapi semampunya kalau posisi berjamaah. Na'am. Kemudian berikutnya raf'ud dhira'ain 'anil ardh hina sujud. Banyak yang masih apa? Masih orang-orang yang tasyabbuh dengan anjing. Paham ya? Ngeri kan? Kenapa? Karena salat itu dianggap santai gitu loh. Padahal salat itu perkara yang besar yang kita enggak boleh santai-santai. Karena salat menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan tasyabbuh dengan anjing. Kalau antum salat sujudnya ini nempel di lantai gini, tasyabbuh dengan anjing. Paham ya? Kan ada larangannya. Apa larangannya? Larangannya Rasulullah SAW melarang an yabsuta ahadukum dhira'ahu bisadil kalb. Paham ya? Salah satu di antara kalian membentangkan kedua lengannya ini bagaikan apa? Anjing membentangkan kedua lengannya. Antum lihat anjing kalau duduk bagaimana? Paham ya? Biasanya nempel ininya bagian sini nempel ke tanah itu. Nah, kalau sujud antum ini jangan ditempel ke tanah. Kalau benar-benar capek, sandarkan aja ini ke paha, enggak masing-masing mendingi. Paham ya? Jadi gini bentuknya. Tapi kalau nempel menunjukkan pertama orangnya malas. Paham ya? Kedua tasyabbuh dengan anjing tadi itu. Allah musta'an. Dilarang ya. Jadi ini. Kalau capek ini boleh nempel ke paha. Paham ya? Tapi kalau ini tempelkan gini, itu biasanya orang yang malas dan sangat cepat tidur kalau ngantuk. Paham ya? Nah, jadi upayakan ini enggak nempel ke lantai. Kalau masih dijumpai setelah nasihat seperti ini, berarti dia enggak mendengarkan nasihat. Maksudnya bagaimana? Karena kadang orang sholat santai gitu loh. Ininya jangan nempel ke tanah, jangan ini. Nah, ini loh. Paham ya? Ini. Kalau capek, ini yang disandarkan ke paha. Bukan nempel ke tanah semua gini. Santai banget sholatnya dia. Padahal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting ini ya. Raf'u dhira'ain 'anil ardh. Mengangkat kedua lengannya dari tanah atau lantai tadi itu hina sujud, ketika sujud. Paham ya? Ini diingat baik-baik ya. Nah, jadi ketika sholat jangan santai. Ini kalau nempel ke tanah seperti anjing, kan bisa tilkalb, seperti apa? Anjing membentangkan kedua lengannya. Nah, mantem lihat ketika anjing duduk itu bagaimana? Perhatikan baik-baik, biasanya dia duduknya gini. Ya, ininya nempel ke ini, lantai atau tanah ini ya. Nah, kita ketika sholat, ketika sujud enggak boleh seperti itu. Angkat. Paham ya? Ininya diangkat, jangan tempelkan ke lantai atau karpet atau tanah gitu, jangan ya. Naam. Yang kesembilan, julusul musalli ala rijlihi al-yusra mafrushah. Yaitu duduknya orang yang sholat di atas apa? Naam, kaki kirinya mafrushah. Mafrushah itu maksudnya adalah apa? Barakallahu fikum, dalam keadaan kaki kanannya itu ujung jarinya ditancapkan. Paham ya? Wa nasbul yumna fi tasyahud awal wa baina sajdatain, namanya duduk iftirash. Iftirash mafhum insyaallah ya. Iftirash itu yang duduknya itu antum menduduki kaki kiri. Paham ya? Posisinya kaki kirinya enggak dimasukkan di bawah kaki kanan. Iftirash. Kalau tawarruk kan dia duduknya ke lantai. Ya enggak? Kemudian apa? Pantatnya ke lantai. Kemudian kaki kirinya masuk di bawah. Nah, barakallahu fikum, kaki kanan itu namanya tawarruk. Nah, ini kalau nah barakallahu fikum, ketika tasyahud awal dan ketika duduk di antara dua sujud, duduknya apa? Iftirash. Duduknya iftirash. Dan beliau juga menguatkan yang dua rakaat juga iftirash. Dua rakaat ya, salat subuh, apa ya, salat malam misalkan, yang dua rakaat lah. Itu apa? Iftirash, duduknya bukan tawarruk ya. Kita lihat. Nomor 10, at-tawarruk fi tasyahud al-akhir. Tawarruk, nah barakallahu fikum, dilakukan pada tasyahud akhir, fi ruba'iyah wa sulasiyah ini. Ketika terdiri dari 4 rakaat dan 3 rakaat, tapi tasyahud yang akhir. Tawarruk itu yang apa? Yang antum duduk ke lantai. Paham ya? Nah barakallahu fikum, nah tempat duduk bagian kiri ini duduknya di lantai, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki Naam barakallahu fikum, kanan, kemudian kaki kanan ujung kakinya itu ditancapkan gini. Paham belum? Ewa. Ya sekarang enggak usah mempraktekkan tapi insyaallah antum sudah paham. Paham ya, duduk nana tawarruk itu yang kaki kirinya dimasukkan di bawah kaki kanan, atau kaki yang lain boleh di atas atas kaki kanan juga boleh. Paham ya? Seperti itu. Naam. Sebagaimana sebutkan dalam surat Nabi karya Imam Al-Albani rahimatullah alaih. Kita lihat di sini. Wa huwa al-julus ala nan aqadatihi, yaitu duduk di atas apa? Di atas nan barakallahu fikum, nan tempat duduknya, maksudnya itu bagian pantat ini ya, didudukkan, nan ditempelkan ke tanah atau ke lantai bawahnya itu. Wa ja'ala rijlan, wa ja'ala rijlahu al-yusra tahtal yumna wa nasbul yumna, ya kan? Dan menjadikan kaki kirinya itu di bawah kaki kanannya, dan menancapkan kaki yang kanan. Yang ditancapkan yang mana? Tancapkan ujung-ujung kakinya itu loh. Jari jemarinya tancapkan gini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya al-isyarah yang ke-11. Al-isyarah bisababah bitasyahud al-awwal wa tsani min hin yajlis ila nihayat at-tasyahud. Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya pada tasyahud pertama dan kedua, dimulai sejak dia duduk sampai selesai tasyahud. Jadi enggak ada lafaz apa asyhadu alla ilaha illallah, itu enggak ada. Awal kali dia duduk untuk tasyahud langsung dia mengisyaratkan tangannya. Kalau orang-orang awam itu biasanya ya Allah alam, kalau antum enggak pernah meneliti, lihat aja. Mereka biasanya enggak langsung apa? Enggak langsung mengisyaratkan, nunggu dulu syahadah asyhadu alla ilaha illallah baru dinaikkan gini. Langit biasanya seperti itu, apalagi orang sufi atau semisalnya. Namun musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum habibakumullah, wa tahrikuha 'inda du'a. Ini lemah kalau pendapat yang ini ya, menggerak-gerakkan ketika doa. Paham ya? Nam itu lemah hadisnya. Kalau yang dimaksud adalah menggerakkan jari telunjuk untuk mengusir setan atau yang semisalnya, itu jelas sekali ya. Tambahan yang dibawa oleh Zaid bin Qudamah. Zaid bin Qudamah perawi yang dikenal dengan fiqh, tapi ternyata beliau menyelisih para perawi thiqah yang lainnya yang tidak membawa tambahan tersebut. Kita enggak mengingkari ziyadatul thiqah makbulah, tambahan perawi thiqah itu diterima, kita enggak mengingkari. Tapi kalau tidak menyelisih para perawi thiqah yang lainnya. Tapi kalau perawi yang thiqah tersebut manakala menyelisih perawi thiqah yang lainnya yang tidak membawa tambahan, maka dikenal dengan ziyadah syadzah, tambahan yang ganjil. Faham? Zaidah bin Qudamah rahimahullah. Mahum insyaallah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Dijelaskan Syekh Muqbil bin Hadan Wadi'i, Syekh Muhammad bin Hizam dan juga yang lainnya, yang rajih tidak perlu menggerakkan. Urusin aja. Enggak perlu. Enggak perlu. Sampai aja, lurus aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu kan permasalahan istihadiyah katanya. Kita katakan tafadhal, kalau dia punya hujah, punya dalil mengenai hal tersebut enggak masalah. Tapi kita mengambil yang rajih. Dalam masalah istihadiyah kita mengambil yang rajih, pendapat yang kuat yang diiringi dengan dalil dan juga penjelasan para ulama. Naam. Kalau Syekh Al-Albani menguatkan apa? Menguatkan naam digerakkan karena apa? Pendapat beliau ziyadah thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah itu diterima, itu kita enggak ingkari. Semuanya sepakat. Tapi kalau enggak menyelisih para perawi yang thiqah yang lainnya. Kalau ternyata perawi yang thiqah ini membawa tambahan, menyelisih para perawi thiqah yang lainnya yang tidak membawa tambahan, sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab Mushalah apa? Ziyadah syadzah, ganjil tambahannya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza nazakumullah, kita lihat lagi yang nomor 12, as-salatu wa tabrik ala Muhammad. Ini ketika apa? Tasyahud. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ila akhirih. As-salatu tabrik ala Muhammad, yaitu bersalawat dan mendoakan keberkahan untuk Nabi Muhammad dan wa ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, wa ala Ibrahim dan untuk Nabi Ibrahim, wa ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim, fi tasyahud al-awwal, pada tasyahud yang pertama. Paham ya? Ini menunjukkan apa? Barakallahu fikum. Naam. Beliau menguatkan pada tasyahud pertama membacanya sampai apa? Sampai lafaz tersebut. Wa illa, sudah kita lihat kemarin. Naam, beliau mengatakan apa kemarin? Naam, mengatakan afdalnya aja. Wa illa, aslinya kalau tasyahud pertama cuma sampai pada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, langsung takbir Allahu akbar. Naam, seperti itu. Kita lihat. Yang ke-13, addu'a fi tasyahud al-akhir. Berdoa ketika berada di tasyahud al-akhir. Ma'ruf. Sudah kita lewati ya. Kapan doa ini diucapkan? Ketika setelah selesai meminta perlindungan dari 4 perkara. Paham ya? Doa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Termasuk doa yang warid apa kemarin? Doa yang datang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam, seperti itu. Doa yang lain boleh itu diantaranya. Yang ke-14. Al-jahru bil qira'ah fi salatil fajri wa salatil jum'ah wa salatil idain wal istisqa wa fi raka'atain al nam ulayain min salatil maghrib isya. Masya Allah. Mengeraskan bacaannya pada salat subuh, salat jum'ah, salat dua hari raya, salat istisqa, salat minta hujan, dan pada dua rakaat pertama pada salat maghrib dan salat isya. Namanya salat apa? Jahriyah. Paham ya? Kalau dalam salat lima waktu yang dibaca keras sama salat jahriyah namanya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian nomor 15, al-israr bil qira'ah fi dhuhr wal 'ashr. Memelankan bacaannya ketika salat duhur, wal 'ashr dan asar. Nah, barakallahu fikum, wa fi tsalitsah min al-maghrib, dan rakaat ketiga pada salat maghrib. Paham ya? Nah, wal akhiratain min al-isya, dan dua rakaat yang terakhir ketika salat isya itu dipelankan bacaannya. Namanya salat, namanya apa namanya? Kalau ini baca pelan dari awal namanya sirriyah namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, duhur sirriyah, asar sirriyah. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kalau dibaca keras namanya jahriyah. Berikutnya kata beliau, qira'atan, qira'ah mazdada 'an al-Fatihah, bacaan selebihnya daripada surat Al-Fatihah, min al-Qur'an, bacaan dari Al-Qur'an surat pendek, itu sunnah hukumnya. Ma'murati baqiyati ma warada fis sunan fis shalah siwa ma dzakarna wa min na'am. Bersamaan menjaga sisa-sisa yang telah datang dari mas sunnah ya, yang mana itu merupakan apa? Merupakan bagian dari salat selain yang kami sebutkan. Maksudnya bagaimana? Masih banyak sekali amalan sunnah ya. Nah, barakallahu fikum, yang nomor 16 ini adalah apa? Bacaan setelah Al-Fatihah. Jadi kalau antum mencukupkan Al-Fatihah, enggak baca surat pendek enggak masalah. Karena baca surat pendek itu hukumnya sunnah. Al-Fatihah hukumnya apa tadi? Wajib rukni, rukun. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa min dzalika, di antaranya, mazada 'ala qaulil musalli rabbana walakal hamdu. Ada tambahan enggak setelahnya? Ada tambahannya. Kalau antum mau yang panjang tafadhol silahkan, enggak masalah. Mencukupkan rabbana walakal hamdu tidak masalah. Nah, ba'da raf'i minar ruku', setelah dia bangkit dari ruku', itidal maksudnya fi haqqil imam wal ma'mum wal munfarid. Baik itu imam, makmum atau munfarid boleh menambahkan setelah rabbana walakal hamdu. Fa innahu sunnah, maka itu adalah amalan sunnah. Wa min dzalika aidha, dan termasuk amalan sunnah juga, wad'ul yadain ala rukbatain. Naam, barakallahu fikum, mufrajatai al-asabi' hina ruku'. Masyaallah. Termasuk amalan sunnah juga meletakkan kedua tangannya di atas dua lututnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan nah, barakallahu fikum, merenggangkan dari jemarinya ketika rukuk. Jadi enggak rapat gini. Paham ya? Paham ya antum? Ketika meletakkan ini di lutut itu rapat gini atau renggang? Antum renggang gini. Paham ya? Enggak rapat gini. Paham ya? Karena rapat biasanya licin sehingga apa? Terkadang apa? Tidak. Nah, barakallahu fikum, kurang tuma'ninah dalam salatnya. Kalau lurus ini misalkan lurus licin, tapi kalau gini kan bisa apa? Ada semacam perekatnya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu untuk sandarannya. Intinya yang kita baca kali ini, baru kita baca matannya saja, yaitu apa, mengenai perkara-perkara sunnah dalam sholat. Nah, upayakan walaupun itu sunnah, nah kalau bisa dilaksanakan, laksanakan. Jangan sengaja meninggalkan kemudian mengatakan, wah cuman sunnah. Ucapan itu ucapan yang batil, ucapan yang keliru, karena menyepelekan sunnah. Kalau belum bisa mengamalkan sunnah, jangan ngejek-ngejek sunnah. Tapi apa? Berharap, berdoa, semoga bisa mengamalkan amalan sunnah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.